السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur ketika kita kembali dipertemukan dengan ilmu. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan jaga iman kita, jaga syahadatan kita dan berselawatlah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hadis dari Abu Hurairah ketika Nabi SAW mencium Al-Hasan bin Ali, dan pada saat itu ada Al-Aqra' bin Habis, salah satu tokoh masyarakat dari Bani apa? Tamim. Lalu ketika Aqra' bin Habis melihat Nabi SAW mencium, Al-Aqra' mengatakan, saya punya 10 anak ya Rasulullah SAW, tapi saya gak mencium satu pun dari mereka. Lalu Nabi SAW melihat beliau, lalu beliau mengatakan, man la yirham la yirham, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Jadi hadirin Allah muliakan, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Kita sudah jelaskan bahwa pentingnya kita menyayangi semua pihak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya anak-anak. Dan disyariatkannya mencium, bahkan disunahkan dengan kesepakatan para ulama, dan ini berpahala. Jadi mencium anak itu berpahala karena itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika satu atau ada seseorang yang memiliki syahwat ketika melakukan hal itu maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau dalam konteks rahmat, menyayangi, mencintai, maka disunahkan mencium anak kecil, baik laki-laki maupun wanita, sebelum anak wanita itu balik atau mukallafah. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Dan hadirin Allah muliakan, ada satu poin lagi yang juga penting untuk kita sampaikan pada hadis Abu Hurairah ini, bahwa pentingnya kita itu mengungkapkan kasih sayang. Pentingnya kita mengungkapkan kasih sayang, khususnya ke anak kecil dalam konteks hadis Abu Hurairah. Dan diantara cara mengungkapkan kasih sayang adalah mencium. Jadi salah satu cara mengungkapkan kasih sayang adalah mencium. Jadi banyak orang tua sayang sama anaknya dan gak diragukan sayangnya sama anak, tapi dia gak ngungkapin sayangnya. Keras, kaku, dan seterusnya. Itu belum sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan itu tidak menunjukkan, khususnya bagi para ayah, ya, itu tidak menunjukkan sisi nggak ada hubungannya dengan kemaskulinannya atau kelaki-lakiannya, kegagahannya, enggak. Nabi SAW itu laki-laki yang paling gagah, paling cowok banget gitu Nabi SAW itu. Tapi beliau mencium. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, betapa tegasnya beliau ketika beliau menenangkan dan merendahkan kondisi yang sedang tidak stabil setelah Nabi SAW wafat. ada orang-orang yang murtad, ada orang-orang yang gak mau bayar zakat, segala macam, tapi belum bisa dengan taufik Allah SWT menstabilkan itu semua dan sangat-sangat tegas, sangat berani hadirin. Tapi walaupun demikian, beliau mencium Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pada saat Aisyah kecil. Jadi ini gak ada kaitannya dengan, oh, kayaknya kalau suamiku tuh kayaknya cowok banget Ustaz, jadi dia tuh gak cium anak-anak. Loh, ini gak ada kaitannya dengan cowok banget. Ini penting mengungkapkan kasih sayang. Man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Apalagi anak kecil, dia butuh ekspresi anak kecil itu hadirin. Mungkin kita sebagai orang dewasa aja butuh kok. Orang dewasa aja butuh. Tanya istri mana yang gak senang kalau suaminya mengungkapkan kasih sayangnya. Atau sebaliknya, suami mana yang gak senang ketika istrinya mengungkapkan kasih sayangnya. Orang tua mana yang gak senang kalau anaknya yang masih kecil mengatakan atau mengungkapkan kasih sayangnya. Semua butuh dengan hal tersebut. Apalagi anak kecil. Maka ungkapkan kasih sayang. Dan semakin kita mengikuti sunnah Nabi SAW, kita mengungkapkan. Dan sekali lagi, bersama anak kecil atau berinteraksi dengan anak kecil atau mendidik anak kecil itu harus dibangun dengan kasih sayang. Harus dibangun dengan kasih sayang. Dan harus orang-orang yang bisa mengungkapkan kasih sayangnya. Misalnya jadi guru TK gitu loh, guru SD dan seterusnya, itu orang-orang yang harus bisa mengungkapkan kasih sayang. Jangan yang yang kaku-kaku, harus berubah hadirin. Karena itu berdampak besar. Man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Dan ini bahaya hadirin. Nanti kita gak disayangi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu nanti orang-orang gak sayang sama kita. Man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi gak disayangi. Itu hal yang perlu kita tekankan bersama-sama. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kata Nabi SAW. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi yang ada di langit, atau yang ada di atas langit. Yang ada di atas langit. Jadi sayangilah manusia, maka Allah akan sayang sama kalian. Nah, pemahaman terbaliknya kan, kalau kita gak sayang sama orang dan gak ngungkapin, maka dikhawatirkan kita gak disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kita akan bahas di hadis berikutnya. Tapi intinya ungkapkan kasih sayang. Ungkapkan kasih sayang itu penting. Sangat penting hadirin. Dan itu tadi, orang-orang yang berinteraksi dengan anak-anak itu harus orang-orang yang bisa mengungkapkan kasih sayangnya. Bisa mengungkapkan kasih sayangnya. Karena itu sangat penting untuk kebaikan semua pihak. Dan orang yang gak ngungkapin kasih sayangnya, jangan salahkan siapapun kalau anak-anaknya nanti gak ungkapkan kasih sayangnya. Ya, karena itulah pola yang dia bangun di dalam diri anaknya. Itu yang dibangun dalam keluarganya. Kaku, hambar, ya udah. Ya sama, Anda tanam biji cabai yang panen cabai, nggak mungkin panen singkong. Kalau kita tanam kekakuan dalam keluarga kita, bahkan kekasaran dalam keluarga kita, kekerasan dalam keluarga kita, ya jangan heran kita akan panen kekerasan, kekasaran nanti. Mungkin bukan sekarang, dia nggak bisa, mereka belum bisa ngapa-ngapain. Mungkin bukan 5 tahun lagi, mereka masih kecil. Mungkin bukan 10 tahun atau 15 tahun lagi, mereka masih remaja, masih takut sama kita. Dan kita masih agak kuat. Tapi kan hidup kan, di anak-anak semakin kuat, kita semakin lemah, gitu aja hidup. Begitu posisi berbalik, tibalah waktu panen, berantakan semua dia. Ini yang perlu kita ucapkan, dan jadi poinnya adalah ungkapkan kasih sayang khususnya ke anak kecil, ungkapkan kasih sayang khususnya ke anak kecil, maka kita akan disayangi. Itu hal yang penting untuk kita tanamkan. Tapi ini yang bisa disampaikan, kita buka sesi tanya jawab. Karena masalah ini penting, hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, guru beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, ulama-ulama, ustaz, semoga keluarga ustaz dan tim kajian, dan semoga Allah dengan kasih sayangnya mengumpulkan kita kembali di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pertanyaannya dan doanya. Jazakillah khairan. Izin bertanya ustaz, saya mohon nasihatnya ustaz. Saya ini ibu satu anak usia batita. Saya lebih sering tidak sabar apabila ada tingkah lakunya yang tidak sesuai dengan maunya saya. Terkadang dengan hal sepele yang ia lakukan, saya mudah sekali untuk marah, terkadang mencubit dan berkata-kata yang tidak baik. Padahal saya sudah tahu bahwa apa yang saya lakukan kepada anak saya bukan hal yang baik, dan akhirnya saya pun menyesal. Tapi nanti diulang lagi, begitu seterusnya. Apakah ini tanda ilmu saya tidak bermanfaat, Ustaz? Terkadang suami saya bilang, percuma ngaji, tapi gak berubah. Saya sedih, Ustaz. Saya menasihatnya Ustaz, dan semoga Allah mudahkan pertanyaan ini Ustaz jawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, kembali ke pembahasan kita bahwa berinteraksi dengan anak kecil itu dibangun di atas pondasi rahmah, pondasi kasih sayang, dan mengungkapkan kasih sayang. Bukan dibangun dengan pondasi hukuman atau amarah atau kesal dan seterusnya. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, marah sama anak kecil, apalagi sampai nyubit, sampai berkata tidak baik, itu hanya menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih besar. Itu gak menyelesaikan masalah. Jadi masalahnya gak hilang, gak berkurang. Itu hanya membuat masalah yang jauh lebih besar, khususnya jangka panjang. Artinya, coba kita lihat tujuan kita marahin dia, tujuan kita nyubit bahkan, itu untuk apa sih? Tadi beliau yang bertanya mengatakan, agar anak mengikuti kemauan saya. Oke. Kalau itu tujuan kita, maka kita sampaikan, gak akan terjadi bismillah. Justru akan membuat anak itu semakin jauh dari kemauan kita. Kalau kita bicara jangka panjang, itu semakin ngejauh tuh. Kalau kita bicara jangka panjang, dalilnya apa? Sabda Nabi, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia akan gak akan disayangi. Kita yang memupuk kekerasan, kita memupuk rasa sakit, maka kita akan panen rasa sakit nanti. Tapi kan dalam Islam ada konsep memukul anak. Iya ada, tapi bagaimana ketentuannya dan apa kesalahannya? Memukul anak itu di usia 10 tahun, itu pun kalau dia tidak sholat, itu pun ketika kita sudah kondisikan dari usia 7 tahun, dan kita kondisikan dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan kesabaran, dan tidak miss. Muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashri sinin. Ajaklah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun dan pukul dia kalau dia tetap gak mau sholat di usia 10 tahun. Kata para ulama, dijelaskan di antara masyaikh, mereka mengatakan bahwa usia 7 tahun anak harus diperintahkan untuk sholat, tapi secara persuasif, secara baik-baik, terus-terus 5 kali sehari, boleh dihukum? Gak boleh dihukum. Terus diajak, ditanamkan tentang tauhid, ditanamkan tentang Allah, diajak, sampai kalau tetap gak mau sholat di usia 10 tahun, padahal udah diajak 5 kali sehari minimal, dan baik, sambil dipeluk, sambil di ini dan sebagainya, maka disitulah kebijakan tarbiyah berpindah. Ada pukulan, tapi pukulannya juga bukan pukulan yang mencederai, bukan pukulan yang membuat trauma, bukan pukulan yang menyakitkan dan seterusnya. Ini warning. Wah, ini hal yang sangat prinsip bagi kita. Adapun baru diajak 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, terus anak masih belum mau, terus orang tuanya los kontrol, itu bukan yang diinginkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aku kayaknya udah nyerah Pak Ustaz sama anakku. Aku udah capek. Setiap aku ajak dia tetap nolak. Udah berapa tahun ngajaknya, Bu? 3 hari. Ya baru 3 hari. Udah nyerah. Coba bercerminlah kita. Dulu waktu kita bandel misalnya, tuh orang tua kita ngajak kita sholat berapa tahun? Namanya kita langsung. Dan sekali lagi, kalau kita pakai cara begitu, hanya akan buat jauh. Kalaupun dia baik depan kita, bukan baik karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu kita lengah, dia akan bermain kembali. Jadi hadirin Allah muliakan, solusinya adalah ungkapkan kasih sayang. Dan ingat, anak ini amanat, gak bisa kita suka-suka. Anak itu milik Allah. Kita ini dikasih amanat Untuk mendidik mereka. Bukan mengungkapkan emosi kita kepada mereka, mengungkapkan kekesalan kita kepada mereka. Kadang-kadang kita kesal sama siapa, pelam-pelam biasanya sama siapa. Kita kesal sama tukang sayur, begitu ketemu anak diomelin anak. Padahal anak, kita kesal sama bapaknya anak-anak, anak-anak yang diomelin. Atau misalnya seorang ayah lagi punya masalah pelik di luar rumah, anak-anak kena. Kita kesal sama siapa, mak, ungkapinnya sama siapa. Jadi kalau mereka salah aja disikapi gitu, gak adil. Ini dia, mereka gak salah seringkali. Lalu kita ungkapkan. Ingat, Allah gak tidur, Allah gak ngantuk. Allah ahkamul hakimin. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang gak sayang, dia gak akan disayangi. Kezoliman itu, kita kan udah bahas hadisnya, kezoliman itu kena di dunia sebelum di akhirat. Gimana kalau zalimin anak sendiri? Ini fatal. Maka solusinya minta pertolongan kepada Allah. Doa sama Allah. Terus yang berikutnya, yakinlah bahwa apa yang kita tanam itu yang akan kita panen. Jadi di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika kita nyubit itu gak gratis tuh. Itu ada, akan ada panennya. Cubitan kita tuh, waktu pukulan kita, akan ada panennya. Ada betapa banyak orang anak trauma gara-gara dipukul orang tuanya. Trauma. Dan nanti pelampiasan traumanya salah satunya kena orang tuanya. Itu udah banyak sekali kita lihat di masyarakat. Atau dia trauma gara-gara perlakuan kita, lalu dia buat masalah di luar, kita harus tanggung jawab sebagai orang tuanya. Ada kasus itu, banyak kasus kayak begitu. Ya karena ada yang mampu. Akhirnya pertumbuhannya bermasalah, goncang pertumbuhannya. Pertumbuhannya goncang, dia punya masalah di luar. Punya masalah di luar, yang korbannya nyerang kita nanti. Itu yang perlu kita tanamkan oleh Allah Bismillah. Lalu yang berikutnya, apakah ilmu kita gak bermanfaat? Belum tentu. Bisa jadi bukan gak bermanfaat, belum maksimal manfaatnya. Kalau suami bilang percuma ngaji tapi gak berubah, jangan ditelan letterlock. Itu maksud suami nasihat. Buktinya suami gak larang kan gitu. Buktinya hari ini bisa ikut kajian. Jadi berarti suaminya gak larang. Kalau suami bicara zahiran wa batinan, luar dan dalam, kita udah dilarang. Ini maksudnya nasihat, tapi dengan bahasa begini. Terlepas ini kalimat yang tepat atau enggak, tapi kita gak usah bahas itu dulu. Kita bahas ini masukan dari suami, nasihat dari suami, agar kita berubah, agar kita ngamarin ilmu kita. Dan untuk berubah memang harus ngaji, bukan gini loh. Kita tuh kalau punya masalah di paru-paru, maka jantung gak usah diotak-atik, misalnya. Kalau kita punya masalah di jantung, lambung gak usah diotak-atik. Perbaiki yang sakit atau yang ada masalah. Ini masalahnya di mana? Kalau ngajinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh Nabi SAW, para sahabat, ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan lain sebagainya, maka isunya, masalahnya bukan di ngajinya. Masalah di pengamalan, gitu loh. Jadi udah ngajinya gak usah ditekati, tetap aja belajar. Yang perlu diperbaiki ini pengamalannya bagaimana. Atau mungkin adabnya kurang. Pemulihan terhadap ilmunya kurang. Jadi ngajinya udah rutin nih. Ya udah. Yang udah benar dijaga. Nah, aku miss di mana sih? Oh, aku kurang memuliakan ilmu, makanya kurang berkah. Ya udah muliakan ilmu dong. Walaupun ngaji kita online, tapi tetap duduk benar, nyatet, pakai pakaian yang bagus karena Allah ngelihat kita. Jangan terdistract gadget lah, inilah dan itulah, kecuali terhadap hal-hal yang lebih fardu lagi atau yang lebih urgent lagi, misalnya berkaitan dengan suami gitu loh. Atau ada kewajiban dengan anak. Tapi selain itu fokus biar berkah ilmunya. Gitu. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati dan berkahi Imam Nawawi, ulama-ulama, ustaz dan tim. Afan ustaz, ana angkat anak perempuan sejak usia 5 hari. Ana sayangi sudah seperti anak sendiri. Setiap hari ana peluk dan cium, tapi ana menyadari bahwa nanti setelah anak ini balik, ana udah tidak bisa bersentuhan lagi karena bukan mahram. Pertanyaan ana, apakah akan mempengaruhi anak ini setelah dewasa karena tidak mempengaruhi? Karena tidak mempengaruhi sentuhan kasih sayang seorang ayah. Jazakallahu khairan ustaz. Barakallahu fiikum. Fiikum barakallahu. Yang pertama, semoga ini jadi amal soleh buat yang bertanya, memberikan kebaikan. Dan ini biayanya kan enggak sekecil. Dan totalitas, dan semoga mendapatkan pahala, asal jangan dinisbatkan ke dirinya. Jadi jangan diklaim ini anak kandung atau pakai bin kita. Karena salah satu yang dilarang oleh Nabi kita SAW adalah menasabkan seseorang ke bukan ayah kandungnya. Itu poin-poin yang kedua. Ketika anak perempuan ini sudah balik, maka bukan mahram lagi dengan kita, bukan mahram lagi dengan kita. Itu hukum asal. Nah, apakah akan mempengaruhi sentuhan kasih sayang seorang ayah? Insya Allah enggak, kalau kita udah maksimal di masa kecilnya ya. Gini loh, yang paling penting yang perlu kita camkan adalah yang kasih sayang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan bahas insya Allah di hadis berikutnya. Nah, Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki kondisi seseorang, menyayangi seseorang ketika kita sudah maksimal menjalankan tugas kita. Bukan sebatas kuantitas. Kita maksimal menjalankan tugas, menjalankan perintah, dan seterusnya. Kalau kita udah maksimal, maka Allah akan tolong. Ittaqullah, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Makanya sebagian ahli mengatakan bahwa bedakan antara anak yang tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya karena ayahnya meninggal atau sakit stroke ketika dia lahir, jadi gak bisa ngapa-ngapain, dengan tidak dapat kasih sayang ayah karena ayahnya lalai dalam memberikan kasih sayang. Ayahnya ada, tapi gak di ini. Maka sebagian ahli mengatakan beda hasilnya, dan itu kesimpulan yang didukung oleh dalil. Nabi SAW gak dapat kasih sayang ayah, tapi apakah ada kekurangan? Gak ada. Nabi Isa AS, Nabi Isa AS Nabi Isa gak dapat kasih sayang ayah. Apakah mengurangi kematangan beliau? Enggak. Nabi Yusuf AS kecil disingkirkan sama kakak-kakaknya, akhirnya keputus tuh kasih sayang ayah. Apakah kehilangan kematangan, pertumbuhannya berantakan? Enggak. Kenapa demikian? Karena mereka gak dapat kasih sayang bukan karena kelalaian, tapi memang Allah takdirkan gak begitu. Bukan karena kelalaian. Bedakan sama ayah yang gak punya waktu sama anak, yang gak mengungkapkan, yang cuek, yang ninggalin dan seterusnya. Beda lah, yang satu dosa satu enggak. Masa disamakan satu dosa satu enggak? Nah, kasus ini insya Allah kalau sesuai dengan apa yang disampaikan beliau ya, ini kan apa, ini udah bonus, udah kredit gitu loh. Ini anak sebenarnya enggak apa, ya udah misalnya anaknya terbuang, gak ada siapa-siapa dan seterusnya, lalu kita asuh, berarti ini kan bonus buat dia gitu loh. Walaupun itu menjadi kita punya tanggung jawab, tapi kita udah berusaha maksimal sampai di titik balik udah selesai, itu titik maksimal kita, maka selesai insyaallah. Wallahu ta'ala bisawab. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi dan para ulama seluruhnya. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Ustaz izin bertanya, saya dari kecil terbiasa dalam keluarga kaku, jauh dari menunjukkan kasih sayang dari orang tua. Dan sekarang ketika sudah dewasa dan belajar, saya ingin coba menunjukkan rasa sayang, tapi sulit karena tidak terbiasa. Jika menelpon selalu memantau kabar, saya bingung mau tanya apa lagi. Dan sifat kaku tersebut sampai saat ini masih ada pada ayah. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu yang kita bahas, ini pola yang dibangun oleh orang tua. Ini pola yang dibangun oleh orang tua. Dan kalau pola itu sudah baku, kayak ngebangun apa, kalau semen itu udah kering, udah susah gitu loh. Makanya gak heran. Makanya sebagian orang tuh kalau di luar tuh ramahnya minta ampun, seru, apa ya, pokoknya asik dan lain sebagainya. Itu begitu di keluarga diam, gak banyak ngomong. Sebagian orang bilang, oh itu muka dua, itu munafik. Enggak, ada banyak kasus gak munafik. Orang munafik apa sih? Orang munafik kan idza haddatsa kadzaba, jika bicara dia bohong. Dia gak bohong. Dan dia akui, saya bingung ya. Orang munafik itu menyembunyikan menyembunyikan kekafiran, menunjukkan keimanan. Dia gak menyembunyikan kekafiran. Bahkan dia ngakuin, saya memang punya masalah ini. Tapi kalau sama temannya bisa seru segala macam. Kenapa demikian? Di antara faktornya aja, mah, ketika di keluarga itu pola sudah terbentuk, kayak cor-coran udah kering gitu loh. Udah susah dia apa-apa. Adapun di luar, dia kayak bangun pola baru. Dia bangun pola baru. Dan dia sekarang belajar harus ramah segala macam, dia coba praktekkan. Terus chemistry dapat, yang satu juga enak dan mungkin humble juga, udah ketemu deh. Kayak botol sama tutup ketemu. Tapi sama keluarganya itu pola udah dibangun 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya. Sangat-sangat sulit. Ini bukan, kita bukan berikan justifikasi kepada penanya, bukan, tapi kita yang jadikan semua kita ini jadi ibroh gitu loh. Jangan sampai pola itu udah kering, udah keras, udah kebentuk, karena kalau udah bentuk udah susah dia ini kan. Adapun bagi yang bertanya, kita mengerti perasaannya susah banget. Ya udah minta pertolongan sama Allah dan berusaha pelan-pelan lah. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Apalagi kalau misalnya itu tadi kita udah berusaha-berusaha terus orang tua kita tetap hambar, karena kan memang ini pola buatan mereka secara umum. Jadi kalau mau ramai itu seringkali ya namanya komunikasi. Komunikasi kan biasanya dua arah. Jadi artinya seringkali ketika orang berusaha itu gak ditolong sama lawan bicaranya. Karena seringkali lawan bicaranya ngebangun pola itu. Jadi kita kebayangin susah. Tapi mintalah pertolongan kepada Allah. Semoga Allah kasih taufik. Dan ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, ungkapkan kasih sayang agar kita disayang oleh Allah lalu disayang oleh manusia, dan jangan sampai kita menyesal nanti ketika pola sudah terbangun dan sangat sulit untuk diperbaiki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.